tersendiri yang lebih ternikmati. Coba Anda merenungi, sayang lorong itu kini jadi terang karena ditebari lampu. Dimana aku cari tempatku untuk berjumpa. Love.